Iya, satu persembahan untuk mama tercinta, by Zain Panjang. Sungguh besar kasih sayangmu mama, sayang bikin beta ingat, rindu mama sayang. Kasih sayang mama, yo mama, ya awanan seingatkan hilang senyuman manis mama, oh akan selalu tersimpan beta sayang. Mama, sayang, yo beta cinta mama, cinta lagu ini, yo hanya untuk mama. Senyuman kasih.